بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang ke-19 yang disebutkan oleh al-muallif Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan yang diajukan oleh Zir ibn Hubaysh kepada Sufwan ibn Assal radhiyallahu anhu, setelah keraguan dia dalam permasalahan mengusap di atas kedua khuf telah hilang dengan jawaban yang disampaikan oleh Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu, maka Zir bin Hubaysh kemudian melanjutkan pertanyaannya. Faqultu, maka kemudian saya berkata kepada bertanya kepada Sufwan bin Assal, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau, wahai Sufwan, ya Sufwan, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dhamirhu kembali kepada Rasulullah, hal sami'ta Rasulullah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-hawa, ya, menyebutkan sesuatu tentang al-hawa? Al-hawa diterangkan maknanya oleh para ulama, yaitu al-mahabbah. Ibnu Utsaimin menyebutkan dan para ulama yang lainnya menerangkan dalam syarah penjelasan hadis, al-hawa yaitu al-mahabbah wal-mail, cinta, ya, kecintaan, kesenangan, kesukaan. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu tentang cinta, al-hawa? Qala, berkata Sufwan bin Assal menjawab pertanyaan Zir bin Hubaysh, "Na'am, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fabayna nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiy bi sawtin lahu jahwari. Ya Muhammad, ya Muhammad." Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sawtihi ها أم، فقلت له ويحك اضبط من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضب، لا أغضب. قال العربي Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyamah. Sufwan bin Affan menjawab pertanyaan Zir bin Hubaysh. Iya. Ini dia pernah mendengar Rasulullah pernah menyebutkan sesuatu tentang al-hawa. Tentang cinta. Dahulu, kata Sufwan, adalah dahulu kami bersama Rasulullah SAW, adalah kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Fabainama nahnu indahu, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idnadahu arabiyyun, tiba-tiba ada seorang Arab badui memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sautin lahu jahwariyum, dengan suara ya, dengan suaranya yang jahwariyum. Nah, ini alim, suara yang tinggi. Nah, jahwariyun bermakna alim, suara yang keras, ya, tinggi. Sebagaimana diterangkan dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, ya, jahwariyun ya, bi fathil jim wa sukunil ha thumma waw mafthuha thumma ra surah thumma ya musyaddada. Yani jahwari, jadi ya-nya ditashdid, jahwari. Nah, jahwariyun bermakna ay alim, suara yang tinggi, alim. Nah, keras ya, nyaring, lantang. Seorang Arab badui, Arabi itu Arab badui, Arab pedalaman ya, Arabi, Arabi. Nah, seorang Arab pedalaman. Jadi, memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang keras ya, dengan suara yang tinggi, lantang, nyaring. Nah, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Panggil Rasulullah SAW dengan wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Fajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab orang Arab badui tersebut dengan suara yang sama, nahwan min sautihi. Ya, dengan suara yang sama. Ya, sama kerasnya, sama lantangnya. Ini sepertinya orang timur ini. Ya, ini darah-darah timur sama ini. Ya, sama. Ya. Hei, hei. Nah, seperti itu. Ya. Dibalas. Ya, dengan suara yang sama, dengan suara ya, ketika dia memanggil Rasulullah SAW. Suaranya keras, ya, jahwari, ya, lantang, ya, nyaring sekali. Sementara para sahabat Nabi tidak pernah ada yang memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan yang seperti itu. Tidak ada ya, yang pernah memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan seperti itu. Akan diterangkan nanti. Nah. Kemudian setelah itu, lanjutan hadis nanti kita terangkan syarah hadis. Ha'um. Ha'um. Ha'um ini diterangkan pula maknanya di mana ta'ala. Ta'ala. Ya, juga bisa bermakna khudh. Nah, jadi bisa bermakna ta'ala, kemarilah. Nah, ta'al. Atau bermakna khudh. Juga bermakna khudh, ambillah. Nah, kalimat ha'um. Kata ha'um ini ya, juga dikatakan untuk lil jam', lil jama'ah, untuk banyak orang. Nah, ini terkait dengan ya, kata ha'um. Bisa dilihat dalam ya, tafsir Zadul Masir. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ha'um qara'u kitabiyah. Naam. Baik. Kita bisa lihat ya. Naam, dalam surat Al-Haqqah. Naam, bisa dilihat dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-19. Ya. Kata ha'um, ha'um qara'u kitabiyah. Baik. Sudah lewat tafsirnya. Naam, surat Al-Haqqah. Baik. Bisa bermakna, namun dalam ayat tersebut maknanya khud, ya, apun di sini bermakna ta'al, ya, makna dari hadis ini bermakna ta'al, kemarilah, ya. Fakultulahu, maka kata Sofwan, saya berkata kepada orang Arab Badui ini, ya, saya pun berkata kepadanya, jadi yang berkata ini Sofwan, berkata kepada orang Arab Badui tadi yang memanggil Rasulullah dengan suara yang keras, suara yang ya tinggi, suara yang lantang, ya, maka Sofwan berkata kepada orang tadi, orang Arab Badui ini, orang Arab pedalaman, waihat, ya, celaka kamu, ughdu min sautik, ya, rendahkan suaramu, rendahkan suaramu, fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ada di hadapan Rasulullah. Ya, ini di hadapanmu bukan orang sembarangan. Ini Rasulullah SAW. Ya. Karena mereka hafal ayat yang terkait tentang ya ayyuhallazina amanu, akan diterangkan la tarfa aswatakum fawqa sawtin nabi. Naam, akan datang keterangan naam ayat yang berkaitan dengan naam perintah sahabat kepada Arab Badui tadi. Ya, makanya diperintahkan ughdud min sawtik. Hmm, rendahkan suaramu. Fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qad nahita 'an hadza. Dan sungguh engkau dilarang dari berkata seperti ini. Nah. Dari meninggikan suara seperti ini yang kamu lakukan. Ya. Ya, kamu dilarang dari hal ini. Ini dari meninggikan suara ya, seperti ini. Dilarang. Apa ucapan orang ini? Ya, karena Arab Badui, Arab pedalaman, ya, bukan orang-orang yang hidup di perkotaan, bukan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya, orang yang jauh dari kehidupan ya, keramaian. Pedalaman, A'rab. Akhirnya ketika Sufwan mengatakan kepada orang tadi, ya, ughdud min sautik, apa yang dikatakan? Wallahi la ughdud. Demi Allah, saya tidak akan rendahkan suaraku. Ini cari gara-gara ini. Nah, orang kita, wah, ini sudah mulai panas ini. Ya, wallahi, demi Allah, ya, la ughdud. La ughdud. Nah, saya tidak akan merendahkan suara. Kemudian orang tadi qala al-Arabi, ya, Kemudian berkata Arabi, orang Arab Badui tadi, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Walamma yalhaq bihim. Ini pertanyaan ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi dia ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah. Ya, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Nah, ini pertanyaan, bukan pemberitaan, bukan pengkhabaran ya. Nah, tapi bentuknya pertanyaan. Nah, jadi kalau kita juga bercakap-cakap, jangan seperti orang mengabarkan. Bedakan konteks pertanyaan dengan konteks pengkhabaran, pemberitaan. Nah, dia Arab Badu ini bukan memberitakan, tapi menanyakan ya, perihal tentang ya, kata Arab Badu ini, seseorang yang mencintai satu kaum. Nah, ini satu kaum yang sangat ya, taat beribadah, banyak beramal soleh. Ya, ada seseorang mencintai suatu kaum yang demikian keadaannya. Nanti kita akan terangkan dalam syarah ya, supaya bisa paham ya, pelan-pelan. Kita terjemahkan dulu. Ya, suatu kaum, seseorang mencintai suatu kaum. Nah, walamma yalhaq bihim, dalam keadaan ini jumlah haliyah ya. Nah, jumlah haliyah, dalam keadaan dia tidak bisa menyamai amalan mereka, tidak bisa seperti mereka. Nah, dalam keadaan dia tidak menyamai mereka, dalam hal apa? Amalannya. Jadi ada seorang mencintai satu kaum yang sangat banyak beramal ya, banyak amalannya. Orang-orang ini, kaum ini sekelompok orang. Al-Qawm itu kan sekelompok orang. Orang-orang ini dia sangat rajin beribadah, taat dalam beramal soleh, banyak beramal soleh. Nah, ada seorang kemudian mencintai orang yang begitu taat dalam ibadah ini. Nah, akan tetapi dia tidak bisa ya, dalam keadaan dia tidak bisa menyamai amalan mereka ya, tidak bisa seperti mereka. Nah, ini tentunya kalau kita inginkan dari pertanyaan ini, yakni bagaimana posisi orang yang seperti ini? Ya. Dia ingin bertanya, bagaimana posisinya? Bagaimana keadaannya orang yang mencintai seseorang yang sangat taat dalam ibadah? Orang yang sangat banyak beramal soleh. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW kepada orang tersebut? Qala Nabi SAW, berkata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Ya, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Baik. Setelah kita mendengarkan bagaimana kisah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, yang dengan suara lantang, dengan suara yang keras, suara yang tinggi, ya, memanggil Rasulullah SAW, na'am. Kemudian dikatakan padanya, celaka kamu, ya, ughdhab min sautik, rendahkan suaramu. Naam. Ya, disebabkan karena dia memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang lantang, suara yang tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Jadi Sofwan bin Affan memperingatkan ya, orang Arab Badui tadi yang memanggil Rasulullah dengan peringatan dengan suara yang keras, memperingatkan dia agar merendahkan suaranya karena adanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, melarang kaum mukminin untuk memanggil Rasulullah dengan suara yang keras. Ya. melebihi suara Rasulullah SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian, ya, ketika berbicara kepada Rasulullah, ya, fawqa sawtin nabi, melebihi, ya, suara Nabi SAW, melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan pula engkau, ya, berkata, ya, keras, ya, dengan ucapan yang keras kepada Rasulullah. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kerasnya suaramu, ya, kepada sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain. Kalau sama kalian tidak mengapa, ya, dengan suara yang lantang, ya, kalian memanggil saudara kalian, berbicara dengannya, ya, saling nam, ya, bercakap-cakap dengan suara yang keras dan nyaring. Kalau sebahagia seperti kerasnya suara kalian terhadap sebagian yang lain. Karena antahbatu amalukum wa antum la tash'uru, karena, ya, ketika engkau melakukan hal itu, enam, amalan-amalan kalian akan terhapus. Enam. Amalan-amalan kalian akan terhapus dalam keadaan kalian tidak merasa, tidak menyadari. Ya, ketika engkau melakukan hal tersebut, amalan-amalan kalian akan terhapus. Nah, ini ancaman di dalam ayat ini bagi orang-orang yang mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, menyebutkan, menjelaskan bahwa terkait dengan seorang Arab Badui tadi ini yang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW, ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang orang-orang yang beriman untuk mengangkat, meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi suara Rasulullah. Kata Syekh Utsaimin, walakin al-A'rab la ya'rifun al-adab, ya, walakin al-A'rab la ya'rifun al-adab kathiran, ya. Akan tetapi orang Arab pedalaman, Arab Badui, ya, tidak mengetahui adab, ya, tidak mengetahui banyak adab, ya. Ya, tidak banyak mengetahui tentang adab-adab, ya. Ya, seperti seorang Arab Badui yang kencing di masjid ma'ruf, ya, tidak paham di adab di masjid seperti apa. Nah, ini orang Arab Badui, ya, seperti itu keadaannya. Mereka tidak banyak mengerti tentang adab. Nah, ya, bagaimana Islam mengajarkan tentang adab yang begitu banyak? Ya, mereka tidak faham. Nah, li'annahum ba'iduna 'anil mudun wa ba'nam wa ba'iduna lil 'ilm. Karena mereka jauh dari perkotaan. Ya, mereka orang-orang pedalaman ini, orang Arab Badui, mereka jauh dari perkotaan, ya, dari kota-kota, ya, al-mudun, jamak dari Madinah, dan mereka jauh dari ilmu. Nah, dan mereka pun jauh dari ilmu. Mereka banyak tidak paham tentang ilmu. Mereka tidak banyak mengetahui tentang adab di dalam Islam. Nah, ya, sehingga mereka ketika berhadapan dengan Rasulullah, ya, dari apa yang mereka, ya, selama ini hidup, ya, di tengah-tengah mereka bersama dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya, ya, orang-orang pedalaman dengan suara yang lantang ketika memanggil temannya dan seterusnya, nah, mereka tidak paham, ya, bahwasanya Islam telah mengajarkan sekian banyak adab. Nah, dan juga mereka jauh dari ilmu. Inilah yang menyebabkan mereka ketika berada di hadapan Rasulullah, dan dengan suara yang keras, suara yang lantang. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, panggilan, ya, orang Arab Badui tersebut dengan suara yang lantang pula, bisautin murtafi', ya. Kata Syaikhul Utsaimin, fa'ajabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisautin murtafi'. Naam. Kama sa'ala al-Arabi. Jadi Rasulullah SAW membalas, ya, menjawab panggilan Arab Badui tadi dengan suara yang sama. Ya, dengan suara yang sama. Ya, seperti orang Arab Badui tadi memanggil Rasulullah SAW. Naam. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, dengan suara yang lantang, suara yang keras. Naam. Syekh Nu'aymin kemudian menerangkan kenapa Rasulullah SAW juga meninggikan suaranya, mengangkat suaranya, ya, seperti suara orang Arab Badui tadi, ya, karena Rasulullah SAW akmalun nasi hadiyan. Nah, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam memberikan petunjuk kepada manusia, tentunya kepada umatnya, ya, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna petunjuknya. Nah, dalam hal memberikan petunjuk kepada manusia, nah, luar biasa, ya, ada sebabnya, ya, dan itu sebagai bentuk kelemah lembutan Rasulullah SAW. Nah, diterangkan para ulama, oh, juga itu sebagai bentuk kelemah lembutan Rasulullah SAW, ya, ketika menjawab suara orang tadi dengan suara yang sama, bahkan melebihi suara orang tersebut. Nah, agar supaya hikmahnya, agar supaya amalan dia tidak terhapus. Nah, itu hikmahnya, ya. Nah, jadi agar supaya amalan dia tidak terhapus. Naam. Li'alla yahbita 'amaluhu. Naam. Agar supaya amalannya tidak terhapus. Maka Rasulullah SAW mengangkat suaranya sama atau bahkan melebihi suara orang tadi. Naam, karena ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, "An tahbata 'amalukum wa antum la tash'urun." Itu ancaman orang yang mengangkat suaranya melebihi, mengangkat suaranya di hadapan Nabi melebihi suara Rasulullah SAW. Naam. Safwan bin Aslam kemudian berkata kepada orang tadi, ya, fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kau berada di sisi Rasulullah, jangan engkau keraskan suaramu, rendahkan suaramu, ya, wa qad nuhitu an hadza, ya, karena sungguhnya engkau dilarang dari hal ini. Naam. Yani dari apa? Ya, an rafi saut. Ya, dari mengangkat suara. Naam. Kamu dilarang untuk melakukan hal tersebut. Ya. Melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan apa? Apa jawabannya tadi? Wallahi la aghdhab. Demi Allah, saya tidak akan merendahkan suaraku. Tidak akan. Demi Allah. Ya, kalau kita ini suara yang ketika ada orang mengatakan seperti ini, ya, kesal. Ya, tapi Rasulullah SAW memaklumi. Nah, memaklumi orang tadi. Kenapa? Ya, para ulama menerangkan, karena orang Arab Badui itu, ya, innama qala hadza li'annahu kana 'arabiyyan jalafan jafian. Ya, orang Arab begitu sifatnya, jalafan jafian. Nah, sungguhnya hanyalah orang Arab ini berkata seperti ini, ya, wallahi la aghdhab, demi Allah saya tidak akan, ya, merendahkan suaraku. Li'annahu kana 'arabiyyan jalafan jafian. Ya, karena Arab Badui itu, ya, orang Arab pedalaman itu, ya, orangnya kasar. ya, memiliki perangai yang kasar, keras, ya, watak yang keras, ya, kasar memang. Badui, ya, belum pernah lihat orang Arab. Nah, jalan-jalan ke Arab, ya, baru bisa tahu bagaimana tipe mereka, ya, watak kerasnya dan kasarnya orang Timur, ya, paling ujung Papua sana sekarang yang lagi heboh. Nah, itu belum ada bandingannya, nah, dengan Arab Badui. Nah, watak yang keras, nah, ya, kasar. Baik. Setelah ya, Sofwan bin Affan sudah melihat orang ini sepertinya ya sudahlah, seperti itulah keadaannya. Ya. Rasulullah SAW juga membalas dan tidak menegur sahabat yang lainnya. Nah, bahkan membiarkan. Orang ini ingin bertanya kepada Rasulullah ya, tentang suatu ya, pertanyaan yang bisa jadi memberikan ilmu kepada mereka juga. Luar biasa. Nah, apa kata Arab ini? Qala al-Arabi, berkata Arab Badui tadi, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Ada seorang mencintai suatu kaum yang banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah. Nam, dalam keadaan, waw di sini waw halia, jumlah halia, walam yalhaq bihim, ya. Ini wal hal annahu lam yalhaq bihim, ya. Dalam keadaan dia tidak bisa menyamai, ya, mereka dalam hal amalan. Ya, yang dimaksud di sini lam yahab bihim ya, fil amal tentunya. Ya. Jadi dia tidak bisa menyamai mereka ini tadi, kaum yang banyak beramal. Ini dalam hal beramal. Nah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dzar, ya, dalam riwayat Abu Dzar disebutkan wala yastati'u ay ya'mala bi 'amalihim. Ya, dalam keadaan dia tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Bagaimana keadaannya Rasulullah? Orang yang seperti ini, orang yang cinta kepada suatu kaum, yang kaum tersebut, orang-orang yang ini banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah, amalannya banyak. Tapi saya cinta kepada mereka-mereka itu tadi. Nah, tapi saya tidak bisa seperti mereka. Saya tidak bisa beramal seperti mereka. Begitu pertanyaannya. Ya, dalam keadaan itu saya tidak bisa beramal seperti amalan yang mereka lakukan. Luar biasa, saya tidak mampu, belum bisa saya. Nah. Apa jawaban Rasulullah? Coba lihat. Nah. Begitu, Masya Allah, begitu indahnya Islam. Ya. Rasulullah SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. Al-mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Berarti orang ini tadi, ya, akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai? Orang-orang seperti apa yang dicintai? Orang-orang yang banyak beramal soleh. Dalam keadaan dia tidak bisa beramal seperti mereka. Tapi dia cinta kepada mereka. Coba lihat. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba yawmul qiyamah. Nah. Dan tentunya ini ya, hadis yang kita bacakan dari riwayat Tirmidzi. Nah. Jadi tadi yang kita inginkan, jadi tidak sama, tidak bisa menyamai mereka dalam hal fil amal, dalam hal amalan. Ya. Maka bersama siapa dia berada? Ya, orang tadi ini, orang yang cinta kepada satu kaum, sama siapa dia berada? Ayakunu ma'u awla, apakah dia akan bersama mereka ataukah tidak? Begitu konteks pertanyaannya. Ibn Utsaimin menjelaskan. Ya, Syekh Ibn Utsaimin mensyarah, menerangkan dari ucapan Arab Badui tadi. Ya, pertanyaan Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi amalan dia tidak sama, tidak bisa menyamai mereka dalam amalan, dalam beramal soleh. Ya, bersama siapa dia? Apakah dia akan bersama dengan mereka, orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang sangat giat ibadah, banyak amal solehnya, ataukah tidak? Maka tadi Rasulullah SAW memberikan jawaban. Maka kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ni'matun 'azimah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin setelah ya membawakan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma man ahabba yawm al-qiyamah ni'matun 'azimatun walillahil hamd. Ini nikmat yang agung, ini nikmat yang besar. Ya, dan segala puji bagi Allah. Ya. Milik Allah segala pujian. Sebagaimana telah datang hadis yang lebih lengkap lagi dari hadis ini. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim bisa dilihat pada nomor 6176 71, atau juga bisa dilihat dalam nomor hadis 3688 dalam riwayat Muslim dalam pada nomor 2639. Hadis yang lengkapnya Ibnu Utsaimin membawakan potongan hadis. Ya, Ibnu Utsaimin dalam syarahnya hanya membawakan potongan hadis. Hadis yang lengkap, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan tentang kisahnya. Ya. Ya, terkait dengan permasalahan al-hawa ini tentang cinta. Ya, kita akan menjelaskan lebih panjang masalah cinta ini. Ya, fenomena di masa kita sekarang ini. Ya, mengidolakan, mencintai artis favorit ini, ya, atau band favorit ini, atau pemain sepak bola ini, atau ini. Nah, ini bahayanya. Fenomena yang terjadi di negeri kita, ya, kaula muda, ya, tidak terkecuali para tulab terkadang terkena, ya, virus yang berbahaya ini. Mereka tidak menyadari, ya, maka hafalkan baik-baik hadis ini. Nah, hafalkan dengan mutqin. Apalagi kalian para thalabatul ilm, ya, jangan sampai terpedaya dengan anak-anak muda di zaman ini yang terlalu mengidolakan fulan, fulana, artis Korea ini, artis ini, artis itu. Ya, sampai dengan gaya rambut ditiru, ya, gaya berpakaian ditiru. La haula wala quwata illa billah. Al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamah. Nah, isma'u. Tabihu. Ya, sampai gaya rambut, ya, pemain bola ini ditiru, ya, kalau berdiri juga. Nah, pakaiannya seperti itu, begitu juga. Nah, gaya jalannya seperti itu ditiru juga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tabihu. Ya, makanya hafalkan hadis ini, luar biasa. Ya. Bukan terjadi dan tidak hanya ada pada kaula muda, kaula tua. Ya. Orang-orang tua masuk ikut. Ya. Sudah bau tanah. Nah. Ya. Usianya sudah mendekati usia yang telah Rasulullah SAW telah menyebutkan a'maru ummati ma baina 70 wa 60 wa aqallu ma yajuzu dhalik. Umur umatku ini, usia-usia umatku, ya, berkisar di antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih daripada itu. Gayanya masih gaya anak muda. Masya Allah. Nah. Ya, parlente. Nah. Iya, kan ngikutin fulan, artis fulan, gayanya fulan, idolanya fulan. Ya. Sampai hati-hati di zaman ini yang namanya virus Korea, ya, bahkan menjangkiti para, ya, talibat. Ya. Hati-hati talibat. Mondok ahli sunnah. Idolanya artis Korea. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ini parah ini. Nah, cangkan hadis ini, dengarkan hadis ini baik-baik, hafalkan, praktekkan, amalkan. Ya. Bagaimana kisah lengkapnya? Ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Dia berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat? Kapan hari kiamat terjadi? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Nah, tanyanya hari kiamat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaannya, ma a'dadta laha, ma a'dadta lis-sa'ah? Apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa persiapanmu? Apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tidak usah tanya kapan terjadi hari kiamat. Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Apa yang kau telah persiapkan menghadapi hari kiamat? Rasulullah menjawab orang tadi. Kan yang ditanya, mata sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat? Kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, tidak menjawab kapan. Karena Rasulullah SAW tidak tahu. Nah, Rasulullah SAW hanya menyebutkan tanda-tanda kiamat besar. Yang kalau seluruh tanda-tanda ini telah keluar, berarti kiamat akan terjadi. Nah. Kemudian, apa jawaban orang tadi? Hubballahi wa rasulihi. Hubballahi wa rasulihi. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kecintaan Allah dan Rasulnya. Kecintaan Allah dan Rasulnya. Itu yang dia persiapkan. Kecintaan Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Faqala, fa innaka ma'a man ahbabta. Fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dengan kelanjutan hadis. Ini semakin seru ini hadis. Nah. Ya. Enggak seperti serunya komedian itu orang, wah kemudian diidolakan siapa yang paling pandai humor, pandai ini, gaya ini, wah ditiru, kemudian diceritakan dengan gaya seperti ini dan itu. Hati-hati, mengidolakan ya seseorang. Hati-hati. Ketika ya Anas bin Malik mendengarkan hadis ini, nah, apa kata Anas bin Malik? Ketika mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, fa innaka ma'a man ahbabta. Semuanya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya, tambahan tadi hari kiamat, ya. Pada hari kiamat nanti. Kata Anas bin Malik, nam farihna ba'da al-Islam farahan ashadda min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ma farihna. Ma farihna. Naam, ba'da al-Islam farahan ashadda min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Ya. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan bagi kami. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan, kata Anas. Ya, setelah Islam melebihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Ya, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan setelah Islam, ya, melebihi dari ucapan Rasulullah SAW, fa innaka ma'a man ahbabta. Sungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kemudian berkata Anas, wa qala Anas. Anas berkata, fa ana uhibbu Allah wa rasulahu wa Aba Bakr wa Umar. فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. Masya Allah. Dan ini harus juga kita utarakan seperti apa yang telah diutarakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Ya, setelah mendengarkan hadis tadi dan begitu gembiranya Anas mendengarkan hadis Rasulullah SAW tadi, ya, maka dia pun mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya cinta Abu Bakar wa Umar. Faarju an akuna ma'ahum, dan saya berharap nam bisa bersama dengan mereka. Di mana mereka? Rasulullah, Abu Bakar wa Umar, fil jannah. Di mana mereka? Fil jannah. Ya. Saya berharap faarju an akuna ma'ahum, saya berharap, ya, kata Anas bin Malik, saya berharap, ya, bisa bersama dengan mereka. Wa illam a'mal bi'amalihim, walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Masyaallah. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Man an, ya, Anas bin Malik mengetahui kadar dirinya. Dia faham Abu Bakar wa Umar lebih mulia. Nah, sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari sisi amalan, jangan tanya. Ya. Jangan tanya. Telah direkomendasi oleh Rasulullah, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Oleh karena itu kita pun demikian, ya talabatul ilm. Ya, walaupun kita tidak bisa seperti para ulama yang terdahulu yang telah mendahului kita daripada aimmatus salaf. Ya, mereka dari sisi amalan jauh dibandingkan dengan kita. Sangat jauh. Ya, sangat-sangat jauh. Ya, dari qiyamul lail, nam puasa sunnah dan nam qiraatul Quran, sekian amal saleh. Ya, bersedekah di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan, berjihad di jalan Allah, sekian amal saleh. Begitu banyak. Namun dengan hadis yang telah dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambah lagi oleh ucapan Anas bin Malik, kita sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama dengan mereka. Amin. Nah, fa arju an akuna ma'ahum. Saya mencintai Allah dan Rasulnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Naam. Wa Aliyan. Naam. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti dengan amalan mereka. Naam. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti amalan yang telah mereka lakukan. Tapi kalau engkau mencintai mereka, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat Nabi SAW, mencintai para ulama salaf, nah, yang telah mendahului kalian, maka berharaplah agar Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Itu harapan kita. Ya? Cintai mereka. Jangan salah cinta. Ya, jangan salah mencintai, jangan salah mengidolakan. Ya, seseorang berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Siapa yang kau cintai? Ronaldo? Kau sama Ronaldo nanti. Nah. Siapa lagi? Qin Shou Han, Qin Shou Han. Nah. Namanya ini susah. Ya. Kau akan bersama dengan dia. Orang-orang kafir, musyrik. Ya. Mencintai orang-orang kafir. Nah. Namun kita tidak melazimkan, tidak boleh. Fulan telah neraka, fulan telah neraka. Tidak. Namun orang-orang kafir secara umum. Ketika engkau mencintai orang-orang kafir, maka engkau akan bersama dengan mereka. Hati-hati. Ya. Karena ini ancaman. Hadis ini berupa ancaman. Kepada siapa yang kau idolakan? Siapa yang kau favoritkan? Hah? Ketika engkau mengidolakan, memfavoritkan, cintai orang-orang saleh, ya, dari kalangan para sahabat, para sahabiyah, nah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salaf, baik di zaman dahulu maupun yang sekarang, para ulama sunnah yang masih hidup, engkau mencintai mereka. Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, saya cinta kepada mereka seluruhnya. Fa arju an akuna ma'ahum. Iya. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama dengan mereka, ya, dengan orang-orang yang kita cintai tadi, orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah. Sekian banyak. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti dengan amalan mereka. Ya, kita tentunya banyak kekurangan. Namun kita sangat berharap, apalagi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, demikian pula kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah merupakan sifat, ya, dari orang-orang yang mengikuti jejak para ulama salaf. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Fana sama. Taufik sedo. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.